kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, kau datang dengan kasihmu menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasihmu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaranmu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, ganti dengan kepastian. Sungguh kau jawaban hidupku, kaulah harapanku, hanya diri.